Sudah siap belum? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan. Terakhir tadi kita bahas tentang orang gila, hukum puasa untuk orang gila. Orang gila tidak wajib puasa. Dan kalau melakukan puasa maka tidak sah. Dalilnya adalah wa'adil majnuni hatta yafiqa, dari orang gila ini dia sampai sadar. Artinya ketika dia gila tidak ada kewajiban puasa dan tidak ada kewajiban mengqadha. Berbeda dengan orang yang pingsan, berbeda dengan orang yang sakit, berbeda dengan orang haid dan nifas, mereka tidak berpuasa tapi wajib mengqadha. Sekarang kita masuk yang berikutnya, yaitu rukun puasa. Ya, rukun puasa. Sebagian ulama atau beberapa ulama menyebutkan bahwa rukun puasa hanya satu saja, yaitu menahan dari fajar sampai terbenamnya matahari. Ya. Tapi kalau dirinci, itu sebenarnya di sana juga ada niat. Maka bisa dilihat di slide atau di PowerPoint di situ. Rukun yang pertama adalah niat. Niat puasa itu hukumnya wajib. Niat puasa hukumnya wajib, dan niat itu letaknya dalam hati. Dan di mazhab Syafi'i, niat itu boleh dilafadzkan dengan lisan. Tujuannya untuk menguatkan hati. Kita enggak bahas masalah khilafiyah semacam ini, yang jelas kita menghormati ijtihad para ulama. Bagi yang pengen melafadzkan niat ya monggo. Nawa itu soma, qadin, dan adai apa? Syahri Ramadhana hadis sanatillahi ta'ala, fardhu syam atau fardhi syahri Ramadhana hadis sanatillahi ta'ala. Maka di sini, karena niat itu wajib, ada beberapa syarat. Yang pertama adalah harus dilakukan di malam hari. Jadi malam hari ini batasannya dari maghrib sampai subuh. Di situ dia meniatkan, berazam untuk berpuasa besok hari. Tapi kalau puasa sunnah itu sebelum waktu zawal. Waktu zawal itu sebelum duhur. Jadi sebelum duhur itu dia masih, kalau belum berniat puasa itu masih sah untuk puasa sunnah. Rasulullah dulu pernah pulang, bertanya kepada ibunda Aisyah, ada makanan atau tidak? Tidak ada makanan, kata Rasulullah, fa'idan ana shaim. Kalau begitu aku puasa aja. Jadi kalau puasa sunnah tidak perlu niat dari malam. Tapi kalau puasa wajib, ya baik itu puasa Ramadan yang wajib ada tiga, puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat. Ini harus niat dari malam, ini puasa apa? Dari puasa wajib, ini puasa apa? Tapi kalau puasa kafarat tidak perlu ditentukan, ini kafarat untuk apa? Yang penting dia puasa kafarat sudah sah. Kemudian yang kedua, menentukan puasanya, ya, apakah Ramadan atau puasa nazar atau puasa kafarat, ini yang wajib. Ya, kalau sunnah kan tidak perlu. Ya, kalau mazhab Hanafi itu tidak perlu ditentukan. Yang jelas dia masuk bulan Ramadan dia puasa, berarti itu puasa Ramadan, kayak kebanyakan orang kan gitu ya, gampang. Yang penting nek Ramadan poso ya berarti kui poso Ramadan. Kemudian yang ketiga, ini harus di setiap malam. Nah, ini salah satu pendapat ulama kita di mazhab Syafi'i, itu setiap malam harus meniatkan diri. Atau mazhab Hambali juga. Tapi di mazhab Maliki cukup di awal Ramadan. Jadi datang bulan Ramadan kita niat puasa dan niatnya untuk sampai lebaran. Jadi tidak perlu setiap malam. Perbedaannya apa nanti? Perbedaannya kalau di mazhab Syafi'i itu nanti kalau di malam hari itu dia enggak niat sama sekali. Jadi semenjak berbuka sampai fajar dia tidak ada niatan untuk puasa. Contohnya siapa? Contohnya nih, kasih contoh satu. Orang yang bersafar itu kan kalau safarnya 3 hari misalnya, di hari kedua dia kan enggak, hari pertama buka, hari kedua buka ya, enggak ada niatan. Tidak ada niatan puasa, tiba-tiba bangun subuh sudah azan. Wah, ini hari ini puasa enggak ya? Belum makan nih. Ini sah atau tidak? Kalau mazhab Maliki sah, kenapa? Karena bisa di awal Ramadan, meskipun nanti ya ada buka, ada sahur, ada yang lain itu wudhur. Kalau di mazhab Syafi'i harus setiap malam. Tapi banyak juga yang bertaklid kepada Imam Malik, sudahlah di awal Ramadan saja. Nah, perbedaannya di situ. Atau orang yang sakit, sakitnya panjang, seminggu misalnya, enggak puasa terus. Terus hari terakhir dia sakit, ini sembuh atau belum ya? Kalau puasa kuat enggak? Oh, ini kayaknya kuat. Padahal dia niatnya, dia semalaman tidak niat puasa, besok enggak puasa gitu. Tapi ternyata di waktu subuh dia pengen puasa aja lah gitu. Nah, maka niat harus dari malam. Malam itu batasnya dari setelah maghrib sampai waktu fajar sebelum azan. Ini paham gak insyaallah masalah niat ya. Kemudian menahan, yang rukun yang kedua adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini banyak sekali. Tapi menahan dari hal yang membatalkan puasa itu kan banyak. Membatalkan puasanya apa saja? Makan, minum, jima dan yang lain. Muntah sengaja. Nah, itu semuanya tidak membatalkan kalau dilakukan tidak sengaja. Tidak sengaja. Yang kedua, tidak tahu, belum tahu ilmunya. Makan, ternyata puasa itu gak boleh makan. Kenapa puasa itu? Mungkin orang baru masuk Islam gak boleh berbuat atau enggak. Gak kira cuma nahan makan dan minum aja. Padahal aku tadi udah berhubungan dengan istri. Nah, ini karena kadang gak tahu masuk Islam misalnya. Karena gak tahu maka tidak batal. Atau dipaksa. Dipaksa ini ada dua macam. Dipaksa ini maksudnya dipakai senjata gini. Apa dipaksa? Ilja itu dibuka mulutnya, dimasukin, diloloh gitu. Ini maka tidak batal. Sebagian ulama mengatakan kalau dipaksa, dipaksa bukan yang diloloh tadi, dipaksa misalnya kamu harus gak puasa, ada mengatakan harus dia membatalkan. Tapi kalau di madzhab Syafi'i tidak batal, dipaksa ataupun ilja tadi dia harus diloloh dan yang lain. Nih, kalau perempuan itu diikat, diikat terus diperkosa misalnya, itu batal atau tidak? Wah, nggak bisa ada, nggak bisa apa-apa dia. Beda sama orang yang dipaksa lepas. Terus dia lepas sendiri terus ya mapan. Nah, ini beda. Kalau yang pertama tadi kan diikat tak bisa apa-apa, namanya ilja dalam fikih. Tapi yang kedua dipaksa. Dipaksa tapi dia juga berbuat, ada perbuatan dia. Ini beda hukumnya. Tapi di madzhab Syafi'i disamakan itu tidak membatalkan puasa, kecuali dia menikmati juga. Nah, ini batal. Mau dibatalkan apa yang adik-adik enggak tahu kan sendiri. Kemudian yang berikutnya, dari rukunnya ada berapa? Ada dua. Itu secara umum. Wah, ini sebenarnya materi ini kalau di pesantren itu bisa satu semester ya. Tapi di sini cuma 2 jam lah paling banter ya. Tapi ya kita cepatkan saja. Yang penting kita dapat poin-poin pentingnya dan kita paham. Kemudian kita masuk berikutnya syarat wajib puasa. Jadi puasa itu nanti tidak sah. Puasa itu tidak wajib kecuali bagi orang-orang yang kita sebutkan. Kalau satu tidak terpenuhi, maka tidak wajib. Ini syarat wajib. Siapa yang wajib puasa? Orang yang sudah memenuhi syarat-syarat wajib. Yang pertama adalah Islam. Berarti orang kafir gak wajib. Yang gak wajib orang kafir. Oh, kamu orang kafir puasa. Kenapa puasa gitu? Dalam surat Al-Mudathir itu orang kafir itu dihukum di akhirat di sholatnya. Kalau meninggalkan sholat itu dihukum. Meninggalkan amal-amalan yang wajib itu dihukum di akhirat berarti, termasuk puasa. Kamu harus puasa. Tidak boleh kita paksa gitu. Meskipun mereka nanti dihukum, di dunia mereka tidak ada paksaan untuk melakukan, tidak wajib untuk melakukan. Yang kedua orang balig, sudah balig. Nah, dia sudah balig belum? Nah, ini balig itu apa? Tanda-tanda balig gimana? Ada ihtilam, sudah mimpi. Mimpi ketemu siapa? Gadis jahiliyah. Oh, tidak mesti jahiliyah. Gadis solehah juga bisa jadi. Yang penting dia merasakan ketika malam itu dan ingzal ada keluar air mani. Itu namanya apa? Ihtilam. Kemudian ini yang balik. Kalau mumayyiz, apa tadi mumayyiz? Sebagian ulama membatasi dengan usia 7 tahun. Sebagian mengatakan dia makan minum sendiri dan cebok sendiri. Ini kalau diukur usia anak TK atau anak SD gitu. Saya itu TK, SD sudah bisa cekok sendiri, jadi sudah mumayyiz. Anak seperti itu kalau puasa dia dapat pahala dan sah puasanya. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah berakal. Berarti orang gila itu gak wajib puasa. Wong edan kon poso, sing kon yo edan berarti. Nah, ini tiga. Tiga ini adalah syarat taklif. Jadi orang mendapatkan beban taklif ini ya Islam balik berakal. Atau disebut dengan mukallaf. Mukallaf itu ya balik berakal. Ini syarat umum dalam taklif. Kemudian yang keempat, mampu melakukan puasa. Kudroh, ada kemampuan untuk melakukan puasa, baik secara hissi maupun syar'i. Nah, ini bisa ditulis apa itu hissi, apa itu syar'i. Secara hissi itu secara apa namanya fisik, dia masih muda kuat. Beda dengan orang yang tua, entah secara fisik sudah tidak kuat, atau orang yang sakit ini secara fisik sudah tidak kuat. Adapun secara syar'i, wanita ini secara syar'i tidak mampu. Kenapa? Karena haid dan nifas. Haid dan nifas. Namun secara syar'i dia tidak mampu puasa. Nah, kudrah di sini kudrah secara hissi, fisik, atau kudrah secara syar'i. Kemudian yang kelima adalah sehat. Sehat. Ini syarat wajib. Kalau sehat berarti wajib puasa. Kalau sakit tidak wajib puasa. Tapi sakit yang seperti apa? Orang sakit tidak wajib puasa, yaitu sakit yang kalau berpuasa itu khawatir terhadap keselamatan dirinya. Aku nek kosong kok mati. Jadi aku nek kosong kok tambah loro. Jadi atau ini salah nih organnya nih. Khawatir terhadap keselamatan dirinya atau keselamatan organnya atau manfaat organnya, misalnya organ tangannya. Itu kalau puasa nanti malah tangannya enggak berfungsi atau apa yang lain lah, organ jantungnya apa yang lain. Atau semakin lama sakitnya atau bertambah parah sakitnya. Sama saja apakah sakit itu telah terjadi atau diprediksikan akan terjadi. Aku sudah sakit ini. Kalau puasa nanti tambah parah. Kalau puasa tambah sakit tambah lama. Nah, ini maka boleh berbuka. Atau dia belum sakit. Aku nek posongku malah loro. Tapi ojo gawe-gawe macam gitu. Karena ada orang yang dia enggak sakit itu. Orang yang bekerja keras itu, dia sudah punya riwayat sakit mah itu. Jadi sudah pengalaman itu. Aku nek ngene iki ora mangan wis mesti loro. Dia kerjanya kerja angkat batu. Oh, itu bagus selenger itu. Dia harus makan. Bahkan kadang-kadang hukumnya wajib. Oh, berbuka kok wajib. Iya, karena kalau enggak makan dia mati, maka dia wajib makan. Jangan dilanjutkan. Ini karena puasa, saya puasa aja. Jangan, ini salah. Dia wajib berbuka. Itu. Nah, nanti kita bahas bagaimana orang yang punya pekerjaan berat boleh enggak nanti membatalkan puasanya. Kadang beralasan, wah ini kerjaku berat nih harus buka terus. Ya rugi, dapat tidak dapat Ramadan. Kemudian yang keenam, mukim. Berarti orang yang safar, orang yang safar ini tidak wajib puasa. Tapi safar yang seperti apa? Gua Klaten Solo, safar. Klaten Jogja, safar. Ini safar di sini dengan tiga syarat. Yang pertama, safarnya safar yang jauh. Ini safarun tawil. Ini kalau dalam istilah fikih. Safar tawil itu kalau ulama bisa dengan urf, dengan kebiasaan. Artinya kalau dianggap jauh safar, yaitu dianggap safar jauh. Kalau di madzhab Syafi'i itu dengan batasan 6 farsah, 16 farsah. Kalau dikonversi ke kilometer itu menurut pendapat ulama kontemporer madzhab Syafi'i 84 km. Ya, kalau hitungannya Imam An-Nawawi dulu dikonversi ke kilometer, sekarang sekitar 144 km. Ya, tapi ya paling ambil yang mudah aja 84. Gampangnya 84 km. Ada mengatakan 90 km, ada mengatakan 92 km. Itu banyak perbedaan, ya kita ambil yang paling sedikit 84 km ini batasan minimal. Bagi yang sudah 84 km itu kita boleh berbuka. Ini dalam mazhab Syafi'i. Sebagian ulama itu dengan urf, kebiasaan. Kalau perjalanan sudah dianggap safar jauh, maka sudah boleh berbuka. Jangan misalku kalau Solo Klaten itu sudah tak anggap safar ini. Itu kan anggapan kamu. Kalau orang banyak enggak mungkin mengatakan itu safar. Kan udah beda kabupaten. Safar jauh paling gampang ya tadi pakai ukuran saja. Ya, kalau kita mau taklid madzhab Syafi'i ya lebih enak, lebih gampang. Google Map Solo Jogja. Google Map sini. Nah, safar jauh, safarnya harus safar tawil. Kemudian yang kedua, safarnya safar mubah. Aku nih safar ke Jakarta ngapa lihat konser, enggak boleh dia batal puasanya. Wajib puasa. Dan safarnya juga haram itu enggak boleh. Nih, maka yang boleh di sini safar yang mubah, yang diperbolehkan. Entah hukumnya wajib safar haji atau sunnah umrah yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini sunnah atau ya, safar talabul ilmi. Ya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Atau safarnya bal-balan. Ke Jakarta ini tim jadi tim nas, ya. Aku main ke sini mubah, boleh dia berbuka. Tapi kalau safarnya untuk pacaran, apel, nggak boleh. Atau yang haram nggak boleh, kencan, ada nggak boleh. Meskipun keluar negeri pun nggak boleh. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga ditambahkan bersafar sebelum hajar. Kalau mangkatnya bersubuh yo, kosong. Mangkatnya saat beri subuh boleh berbuka. Nah ini mungkin tidak banyak diketahui. Ya, atau mungkin di madhab lain ada yang berpendapat demikian, tapi saya contoh kepada madhab Syafi'i. Ya. Saya mengatakan di mana saya dikatakan bahwa safar ini salah satu syaratnya adalah sebelum fajar. Berangkatnya itu, berangkatnya sebelum fajar. Atau orang yang bersafar 2 hari, bersafar 3 hari, itu kan masih di perjalanan. Dia udah berbuka terus. Tapi kalau hari pertama dia berangkat lagi subuh, maka hari itu puasa. Hari kedua berbuka, hari ketiga berbuka, seterusnya berbuka. Wallahul muwaffiq. Kemudian kita lanjutkan syarat sah. Tadi syarat wajib. Berarti orang yang memenuhi semua syarat wajib itu wajib berpuasa. Salah satu tidak ada, maka tidak wajib. Sekarang syarat sah. Orang kalau tidak memenuhi syarat ini, maka tidak sah puasanya. Tidak harus semuanya, salah satunya saja. Islam syarat sah. Jadi Islam itu syarat wajib juga syarat sah. Islam ini syarat wajib juga syarat sah. Orang yang kafir tidak sah puasanya. Orang murtad juga, orang murtad tidak sah ini. Di hari satu minggu, misalnya ada 7 hari, 2 hari pertama Islam, 2 hari kedua kafir, wajarlah kafir. Kemudian hari berikutnya dia, 3 hari berikutnya Islam lagi. Kalau dia puasa itu, dia wajib mengqadha 2 hari kan dia murtad. Ini orang murtad ini wajib mengqadha. Kalau murtadnya 1 bulan gimana? Ya wajib mengqadha 1 bulan. Murtadnya 5 tahun gimana? 5 kali kan 30, berarti 150 dia harus mengqadha. Orang murtad itu wajib mengqadha. Orang kafir asli tidak wajib mengqadha. Al-Islam ya yujubu ma qablahu, Islam itu menutup yang sebelumnya. Masuk Islam ya sudah, lakukan yang sekarang jadi wajib kamu apa. Yang dulu enggak usah dipikir, seperti anak kecil dan orang gila. Jadi orang murtad wajib mengqadha. 10 tahun ya wajib diqadha. Puasanya wajib, sholatnya diqadha juga wajib. Hukuman. Kemudian suci dari haid dan nifas. Ini bagi ibu-ibu, ini calon ibu-ibu. Ini syaratnya harus syarat. Kalau haid dan nifas boleh puasa enggak? Enggak boleh, haram hukumnya. Haram hukumnya haram. Haid dan nifas berpuasa. Ijma, sepakat ulama. Keempat, bukan hari yang dilarang untuk melakukan puasa di dalamnya. Bukan hari Idul Fitri, Idul Adha, bukan hari Tasyrik, 11, 12, 13 Zulhijjah. Bukan juga hari Syak. Ini besok tanggal 30 Syakban ini kan bisa jadi hari Syak. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram berpuasa di hari Syak. Hari Syak itu adalah hari ketika di situ sudah ada rumor, sudah ada suara-suara, sudah ada yang lihat hilal. Tapi nyatanya di sidang itu tidak terbukti. Atau ada anak kecil, ini kan tidak diterima kesaksiannya. Atau wanita, tidak diterima kesaksiannya. Sebenarnya kalau ada satu orang adil lihat hilal dan di apa namanya disidangkan, disebabkan hakim menentukan sudah cukup itu. Tapi terkadang ada orang yang tidak memenuhi syaratnya. Maka dia lihat, dia wajib puasa. Ada yang lihat, itu yang musyak berarti. Atau di hari itu, kalau dihitung secara ilmu falak itu sudah kelihatan sebenarnya itu karena sudah di atas derajat dan dia mungkin imkaniyah itu apa? Itu sudah imkan. Tapi ternyata tertutup awan sehingga satu wilayah di satu matlah. Nanti perbedaan matlah itu nanti juga perbedaan fikih. Kalau di madzhab Syafi'i itu wahdah, bukan wahdah matlah, ikhtilaf matalik. Ada Indonesia sekitarnya, ya satu matlah. Di Saudi sekitarnya. Di madzhab Hambali, itu kalau satu sudah lihat seluruh dunia wajib puasa. Jadi wah, karena Saudi sudah ada ruqyah, kenapa kita ruqyah sendiri? Kadang-kadang gitu. Memang itu ada dasarnya di madzhab Hambali seperti itu. Tapi kalau di madzhab Syafi'i tidak ada ikhtilaf matalik. Setiap matlak itu sendiri-sendiri ruqyahnya. Itu. Kita lanjut. Pembatal-pembatal puasa. Nah, kita sudah masuk pembatal. Pembatal ini ada pembatal yang lama klasik, ada pembatal yang kontemporer. Tapi yang kita sebutkan di sini pembatal yang klasik. Nanti kontemporer bisa jadi bahan untuk tanya jawab. Wah, kalau enggak disebutkan semua enggak ada tanya jawab nanti. Yang pertama adalah apa yang membatalkan puasa itu? Setiap benda atau zat. Zat itu kan bisa zat cair, zat padat, ya kan? Cairan atau zat padat ini ya batu, kerikil, isi semongko, isi salak bisa jadi, kelereng. Setiap benda atau zat yang masuk ke dalam al-batin. Al-batin itu organ dalam atau jauf. Jauf itu, jadi batin dan jauf itu kalau dijelaskan itu di antaranya lambung, masuk ke dalam lambung. Masuk ke dalam tenggorokan, masuk ke dalam kerongkongan, masuk ke dalam otak, masuk ke dalam usus, masuk ke dalam kandung kemih. Tergantung masuknya dari Nah, kalau dari sini kan berarti ke tenggorokan dan lambung. Kalau dari hidung maksudnya ke tenggorokan. Kalau sini tadi kerongkongan dan lambung. Kalau hidung ke tenggorokan. Kalau telinga ke bisa ke. Kalau itu dari depan itu ke kandung kemih. Kalau dari belakang ke usus. Ini disebut dengan manfaat maftuh atau disebut di sini ketika melalui lubang yang terbuka. Yang bisa dilihat dengan panca indera kita ini. Tapi kalau kita enggak bisa lihat seperti pori-pori atau disebut dalam istilah fikih tasarrub al-masam, ini enggak membatalkan. Ini kaidah. Zat ini apa saja itu? Yang masuk melalui yang masuk ke dalam batin atau jauf tadi disebutkan melalui lubang yang terbuka. Ini membatalkan. Kalau melalui lubang yang kayak gini meresap masuk dari sini kasih anget-anget dikasih adem-adem on seger. Orang gini enak, banget. Itu enggak membatalkan, tidak membatalkan. Maka yang pertama zat nih kalau sekedar efek saja maka tidak. Wah ini enak baunya nih sampai sini seger. Ini kalau cuman efeknya saja baunya yang masuk maka tidak membatalkan. Tapi kalau zat yang masuk maka batal. Contohnya adalah semprotan asma. Semprotan asma ini sebagian ulama mengatakan tidak batal, tapi kalau di mazhab Syafi'i batal. Kenapa? Karena ada zat yang masuk, cairan dan obat yang masuk sampai ke paru-paru gitu. Dan sebagian masuk ke lambung. Meskipun jumlahnya sedikit batal. Termasuk rokok juga itu ada zatnya itu. Buktinya apa? Orang yang rokok itu kan nanti di sini ada bekasnya kan? Hitam di sini. Batal puasanya. Nah, yang ngerokok ini puasa ngerokok juga. Batal puasanya. Ini zat. Kemudian yang kedua, masuk ke dalam kalau masuknya bukan ke dalam hal-hal ini maka tidak batal. Misalnya cuma masuk di sini saja di mulut. Ibu-ibu yang masak, wah ini enggak ada yang bisa merasakan kecuali saya. Kan ada teman-teman yang enggak puasa. Ya kan yang masak kamu, yang tahu rasanya kamu, pokinya kamu gitu. Meskipun yang lain enggak puasa ya kamu yang rasain. Boleh enggak? Boleh, selama tidak masuk ke dalam. Tapi kalau enggak ada hajat, maka tidak, hukumnya makruh meskipun tidak masuk. Tapi kalau ada hajat hukumnya mubah, boleh. Nah, masuk ke dalam batin. Berarti kalau tidak ke dalam batin tidak. Kalau cuman luar telinga enggak masuk ke dalam ya enggak batal. Kalau hidung cuman sampai di sini aja, masukin tangan sampai situ maka enggak batal karena enggak sampai dalam. Atau masukin apa lewat dalam depan maka tidak batal. Karena tidak sampai dalam. Batasnya apa tadi? Itu lambung, tenggorok, kalau. Ini saya jelaskan secara rinci saja. Kalau ulama menyebutkan itu al-batin atau al-jauf gitu saja. Nih. Dalam referensi sebagian diperjelas atau lambung, tenggorokan, kerongkongan, otak, usus, kantung kemih. Dan melalui lubang yang terbuka. Kalau masuknya melalui lubang yang tidak terbuka, bukan lubang yang kita lihat terbuka ini, maka tidak. Jadi ada tiga dobit, tiga batasan tadi. Yang pertama zat, yang kedua bukan zat. Berarti kalau zat itu bukan efek saja, bukan apa? Bukan pengaruh. Jadi, yang kedua masuk ke dalam batin, itu dikeluarkan dari ini, berarti yang tidak masuk ke dalam, cuma di luar saja. Yang ketiga, batasannya adalah melalui lubang yang terbuka. Kalau masuknya melalui lubang-lubang pori-pori dan yang lain, maka tidak membatalkan. Termasuk obat salep dan yang lain, semuanya itu luka luar itu tidak membatalkan. Karena dia masuk ke dalam itu tidak lewat. Termasuk di antaranya suntik. Suntik. Suntik ini kan ada banyak macamnya. Ada suntik ke otot, ada ke kalau sakit, bukan ke pantat. Gitu. Masuk angin. Gitu. Ada suntiknya itu suntik untuk di mughadhiyah itu untuk nutrisi, infus itu membatalkan atau tidak? Kalau saya sendiri lebih cenderung kepada pendapat yang tidak membatalkan. Di mazhab Syafi'i sendiri ada 4 pendapat. Yang pertama, tidak batal secara mutlak. Ini pendapat yang paling kuat. Pendapat yang paling kuat. Ada mengatakan batal secara mutlak. Ada mengatakan kalau itu di otot saja hanya menyembuhkan sakit di situ maka tidak batal. Tapi kalau untuk infus kita ada spray nutrisi untuk tubuh kita maka batal. Ini pendapat yang ketiga. Ini ada pendapat yang keempat, saya nggak sebutkan terlalu panjang ya. Pokok intinya suntik, kalau saya sendiri mau suntik model apapun tidak membatalkan puasa. Apa alasannya? Ini yang ketiga ini, tidak melalui lubang yang terbuka tapi melalui apa, lubang-lubang di kecil banget itu jarum itu tidak bisa kita lihat. Kemudian berikutnya Ya, ada ulama, beberapa ulama mengatakan batal nih, infus itu batal. Jadi saya enggak bicara di sini masalah khilaf di sini, tapi Syekh Utsaimin bin Bas. Kemudian memasukkan obat melalui dubur, apa kemaluan. Ya, disebut dengan al-huqnah asyadiyah dalam bahasa Arab itu, memasukkan obat melalui dubur atau kemaluan. Bisa pakai apa aja? Kapsul atau pakai selang dan yang lain. Itu membatalkan karena masuk melalui lubang. Nah, lubang yang membatalkan apa? Mulut, hidung, telinga, kemaluan depan dan belakang. Kalau lewat mata tidak batal. Di atas mata tidak membatalkan. Karena lubangnya kecil sekali. Kemudian muntah dengan sengaja. Oh, berarti kalau enggak sengaja enggak batal. Bersenggama dengan sengaja. Kalau enggak sengaja berarti enggak batal. Ya, tapi kalau enggak sengaja itu ada enggak, ya enggak tahu, mungkin. Maksudnya tidak sengaja itu maksudnya lupa kalau hari itu hari puasa, maksudnya gitu. Sengajanya sengaja dia. Ini berarti katanya kurang tepat. Bukan sengaja tapi apa? Lupa. Nah, lupa berhubungan. Padahal itu adalah hari puasa. Terampung, oh, ini mau puasa ya. Ya kayak makan kan, sama makan dan minum kan juga gitu. Udah kenyang? Loh, tadi hari puasa. Oh iya, lupa. Udah terlanjur kenyang makan minum. Sama dengan itu sama. Tapi kalau melupakan diri, Pak, enggak boleh. Hukumannya berat. Karena puasa Ramadan di bulan Ramadan itu kan pahalanya besar. Amal sholat di bulan Ramadan pahalanya besar. Pastinya hukumannya juga lebih berat. Ya, kalau sengaja berbuat di siang Ramadan melanggar itu hukumannya yang saat pertama membebaskan budak. Nah, ini berat kan? Sekarang enggak ada budak. Puasa 2 bulan berturut. Aku kurang poso ping pisan kok. 2 bulan berturut turut. Ya berat, berarti kan hukumannya berat. Ya enggak mampu, udah coba enggak mampu, maka ambil yang ketiga, memberikan 60 memberikan makan kepada 60 orang miskin. Kemudian keluar air mani karena mubasyarah. Nih, keluar air mani karena mubasyarah. Mubasyarah itu ya bisa mencium, memeluk, kulit ketemu kulit. Maka siapa yang menyentuh istrinya, menciumnya tanpa pembatas, lalu keluar air mani, puasanya batal. Saat saya tuh tuh, tapi ada batas kainnya. Nah, keluar enggak? Keluar ya batal juga. Intinya kalau keluar, Pak, batal. Adapun keluar mani karena mimpi atau ngelancor. Jadi keluar air mani. Bedakan antara mani dengan mazi. Beda antara air mani dengan air mazi. Air mani itu keluarnya dengan tekanan. Enak. Kalau air mazi itu keluarnya biasanya habis mikir atau pemanasan yang licin. Ini air mazi. Kalau air mani tidak membatalkan. Kalau dengan syahwat, ulama Malikiyah dan Hanabilah mengatakan batal. Madzhab Syafi'i dan Hanafi tidak batal. Ulam saya agak lupa. Insyaallah itu benar. Adapun keluar mani karena mimpi tidak batal. Tapi kalau mimpi tidak, jadi air mani di madzhab Syafi'i tidak membatalkan meskipun dengan syahwat. Kalau di madzhab Hambali dan Maliki, Pak, batal. Yang jadi masalah di sini adalah mani. Kalau mani sepakat batal, keluar mani itu batal. Tapi kalau keluarnya itu karena mimpi, mimpi basah di siang hari, itu habis lihat apa, ketiduran ke bawah mimpi keluar, ya, maka enggak batal. Karena kita enggak milih, tidak ada pilihan dari kita, tidak ada ikhtiar. Atau dia ngelamun, corok, atau lihat apa gitu, lihat sinetron, kok tahu-tahu keluar, kemania. Ya, maka ya tidak batal, kita enggak bisa nahan. Tapi dia dapat dosa. Dapat dosa. Tapi kalau ada unsur kesengajaan mengeluarkan, entah dengan tangan atau dengan apa yang lain lah. Bujangan itu kan tidak ada istri ya, pakai apa bantal atau guling misalnya, kalau keluar, ya, maka ya batal, harus mengkodok puasanya. Begitu pula manakala keluar air mandi, tidak batal. Ya, kalau keluar mandi tidak batal, meskipun sebagian ulama disebutkan tadi membatalkan puasa. Jelas pembuatan? Jelas pembuatan? Jelas ya. Soalnya kalau fikih itu abu-abu nanti yang praktekkan susah. Makanya kita jelaskan, adik-adik saya mohon maaf. Kemudian kelima, kelima pembatal di atas merusak puasa. Jadi yang kita sebutkan tadi, lima hal tadi merusak puasa dengan tiga syarat. Yang pertama adalah sengaja. Dia sengaja ini tidak lupa. Kalau dia lupa, maka tidak makan, minum, dan yang lainnya semuanya tadi. Ya, ini kok puasa? Oh iya ini puasa. Maka tidak batal. Yang kedua, dilakukan dengan sukarela. Kalau dipaksa ya, atau dia di pokoknya di tadi diloloh tadi, maka tidak batal. Yang ketiga, mengetahui keharamannya. Karena kalau belum tahu ilmunya maka tidak tidak batal. Oh, belum tahu ilmunya. Tapi sekarang sudah tahu semua, sudah belajar. Maka enggak ada alasan tidak tahu. Aku kurang ngerti lah wingi wis daurah siam masa enggak tahu. Pembatal-pembatal puasa yang berikutnya haid. Ya, haid ibu-ibu nih, mbak-mbak ya sudah balik ada haid meskipun cuma sebentar di sore hari. Ini mau berbuka kok 5 menit sebelum berbuka nunggu adzan sih waktu itu sih gitu. Ternyata keluar ya sudah batal. Dia besok dia mengqadha. Ya setelah Ramadan. Loh kan cuma sebentar, meskipun sebentar kan belum adzan. Kayak orang yang makan itu. Dikira itu sudah waktunya berbuka, masih 11 sudah adzan. Wah, makanlah gitu. Ternyata lihat jam tuh belum masuk kurang 5 menit. Ya itu kurang 10 menit ya batal. Ya. Batal itu. Kan enggak kita enggak menyengaja batalkan kan. Iya, ini beda dengan yang tadi ya, bukan lupa, ini bukan lupa. Dia sadar enggak makan? Sadar. Sadar enggak hari itu puasa? Sadar. Ini disebut dalam fikih khata. Dalam khata. Maka kaidahnya itu khata semacam itu tidak dianggap kalau sudah jelas kesalahannya tadi. Ya. Dia berbuka sebelum waktunya. Dia ragu. Terus dia makan. Ternyata setelah itu dia yakin kalau dia makan sebelum waktunya ya batal. Jadi itu sesuatu yang khata itu kalau dia sudah tahu salahnya. Ya, al-bayyin khata'uhu, dia sudah jelas setelahnya. Ternyata tadi aku makan sebelum waktunya. Puasanya batal. Kemudian makanya kalau berbuka itu diusahakan kita sudah yakin banget itu sudah masuk. Kalau masih ragu tidak boleh. Meskipun ada perintah untuk menyegerakan berbuka, harus sudah yakin. Nah, kalau masih ragu, zon, itu tidak boleh kita berbuka. Nah, kita harus sudah yakin. Pingsan dan mabuk, nih jika menyengaja. Nah, ada pingsan dan mabuk tidak sengaja. Ya kalau nggak sengaja itu ya bukan mabuk sebenarnya. Apa kayak orang yang kadang-kadang itu hilang akal itu. Ya, tapi bukan gila pak, bukan gila. Tapi hilang akal nopo nih. Ayan atau nopo ini, epilepsi nopo ini, pingsan atau pingsan. Hilang akalnya, tapi dia tidak sengaja diminum apa yang lain atau pakai efek-efek yang lain biar dia pingsan biar dia. Tapi jika tidak menyengaja maka tidak batal. Kalau pingsan dan mabuk sengaja batal. Tapi kalau tidak menyengaja maka tidak membatalkan. Kecuali jika sepanjang hari dari pagi sampai sore maka pingsannya sepanjang itu maka batal. Dan tidur tidak membatalkan puasa meskipun sepanjang hari. Bar sahur turu, bar sahur turu tangin-tangin maghrib. Puasanya sah atau tidak? Sah nih. Wah daripada nonton sinetron mesti mending turu aja gitu. Nonton sinetron kan dosa, ngerti? Nonton sinetron itu yang dosanya paling banyak ya laki-laki. Kalau perempuan kan nggak lihat aurat gitu. Kalau sinetron kan laki-laki tutup aurat semua, celana panjang rata-rata. Ya kalau sinetron itu perempuan yang dibuka auratnya, maka laki-laki dosanya lebih banyak kali sinetron itu. Sama-sama lihat jam durasi yang sama, lebih banyak dosanya yang laki-laki. Daripada lihat sinetron, mending tidur. Ya, saya sepakat kalau gitu. Tapi kalau daripada ngaji, ya nggak boleh. Harus lebih baik ibadah dan ngajinya. Lu kan nggak sholat 3 kali berarti. Kan? Ya, kan nggak ada hubungannya. Ada hubungannya. Orang yang meninggalkan sholat karena tidur itu kan dia bisa diqadha. Kan itu kan. Ini. Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakara. Siapa yang tertidur enggak sholat atau dia lupa maka sholatnya ketika dia diingat atau sudah bangun. Kemudian murtad. Orang murtad ini membatalkan puasa. Murtad itu ya bisa dengan keyakinan, bisa dengan lisan. Dia mencela Allah, puasanya batal. Mencela Rasulullah, puasanya batal. Ini yang membatalkan dan masih banyak yang membatalkan nanti kita sisakan di akhir untuk tanya jawab masalah kontemporer. Yang makruh dilakukan berbekam. Nih, berbekam hukumnya makruh. Nih, kalau di mazhab Hambali hukumnya haram, batal puasanya. Nih, tapi di jumhur ulama, jumhur salah satunya mazhab Syafi'i tidak batal. Bekam tidak batal. Karena ada dua dalil yang bertentangan, mazhab Hambali mengambil pendapat yang satu hadis yang membatalkan. Mazhab Hambali. Tapi bekam itu kan mengambil darah nih. Sekarang banyak ilmu kedokteran mengambil darah itu seperti untuk apa? Ambilkan sampel untuk analisa dan yang lain. Itu batal atau tidak? Donor darah itu tidak membatalkan. Meskipun di mazhab Hambali. Karena mazhab Hambali ini meyakini bahwa membatalkan bekam itu membatalkan puasa, ini ta'abudiyah, tidak bisa yang lain dikiaskan dengannya. Maka hampir sepakat ulama itu kalau donor darah dan mengambil sampel darah untuk analisa itu tidak membatalkan, meskipun mereka berbeda pendapat terkait bekam. Kalau bekam itu jumhur tidak batal, kalau mazhab Hambali itu batal. Tapi lebih baiknya ditinggalkan, meskipun tidak batal hukumnya, karena masih ada khilaf di kalangan ulama. Kemudian yang kedua, kecuali orang yang memang harus bekam ya saat itu, ya maka ya silakan mengambil pendapat jumhur ulama. Merasakan masakan, nah, ini makruh, makruh. Ini kalau tidak dibutuhkan. Merasake sing masak, yang masak satu sudah cukup, yang lain ikut-ikut merasakan. Aku tak melu ngerasake enak ra gitu. Sudah cukup satu sudah, kokinya saja, yang lain cuman ikut saja, enggak usah ikut merasakan. Kalau enggak ada hajat maka hukumnya makruh. Tapi bagi koki tadi yang ada hajat tidak makruh, mubah. Mubah dia boleh. Karena kalau enggak dirasain nanti aku buka puasa gimana nih yang lain? Ini untuk 100 orang, untuk 1000 orang, ora tak rasake engko bubar. Ya, kan ada hajat maka mubah, boleh. Tapi kalau sudah hafal ya sebumbune ngene-ngene tanpa dirasakan tahu ya lebih baik lagi itu. Kemudian mencium, meraba dan memeluk istri jika tidak dikhawatirkan keluar air mani. Nah, ini bapak-bapak nih puasa menahan makan dan minum hal-hal yang diharamkan, termasuk juga yang makruh nih, mencium, meraba, memeluk jika dikhawatirkan keluar air mani. Tapi kalau tidak dikhawatirkan keluar, maksudnya ora pamitan ya keluar, percaya pamitan salaman cipika-cipiki kan, maka tidak mengapa, tidak makruh, boleh. Karena tidak disertai syahwat. Yang keluar itu biasanya disertai dengan syahwat. Sampai keluar mani, maka itu hukumnya makruh. Tapi yang lebih tepat, ini hukumnya kalau di madzhab Syafi'i itu hukumnya khilaf al-aula, lebih ringan daripada makruh. Siwak, siwak setelah waktu zawal. Siwak pagi boleh, tapi kalau setelah zuhur, waktu zawal itu waktu zuhur. Jadi zawal itu matahari sudah tergelincir ke barat, tandanya waktu zuhur, bayangan sudah ke timur sedikit di waktu zawal. Di waktu itu sampai sore, maka itu hukumnya makruh. Karena ada hadis tadi kita sebutkan la khulufus shaimi athyabu 'indallahi min rihil misk. Karena ababe wong poso kuwi, ababe wong poso, orang yang berpuasa itu bau mulutnya lebih wangi atau lebih harum daripada kesturi, masyaallah. Puasa disepul-sepul wiwang ini. Kemudian puasa wisol. Puasa wisol ini apa? Puasa wisol adalah puasa menyambung. Jadi tidak ada buka, tidak ada sahur, disambung 2 hari. Tapi kalau ada sahur dan buka, ini bukan puasa wisol. Puasa dahar namanya. Kalau dia setahun penuh puasa ya boleh-boleh saja. Ada buka, ada puasa. Kemudian yang sunnah dilakukan. Masih ada waktu nih. Masih. Yang sunnah dilakukan menyegerakan berbuka. Ya, tapi ini kita ada syaratnya. Kalau sudah yakin matahari terbenam, maka menyegerakan berbuka. Kalau belum, kalau masih ragu, maka tidak boleh berbuka. Jangan pakai dalil Rasulullah itu bersabda kita diperintahkan untuk menyegerakan berbuka. Kalau masih ragu, maka tidak berlaku hadis itu. Kadang orang memahami hadis itu terlek dalam semua keadaan. Kemudian mengakhirkan sahur, berdoa ketika berbuka, menghindari perkataan yang buruk. Jadi menghindari perkataan yang buruk itu hukumnya haram. Menghindari perkataan yang keji, yang buruk, dusta, namiyah dan yang lain itu hukumnya haram. Tapi ketika berpuasa ditambah lagi hukumnya sunnah. Berarti ketika berpuasa orang meninggalkan perkataan yang buruk dapat dua pahala, meninggalkan yang haram dan pahala meninggalkan apa tadi yang hukumnya sunnah. Dia wajib meninggalkan yang haram dan sunnah meninggalkan yang gimana tadi? Kan berkata yang buruk itu haram sebenarnya secara adatnya. Maka dia meninggalkan yang haram. Ketika sedang berpuasa, meninggalkan perkataan yang keji hukumnya sunnah. Maka dia dapat yang wajib dan dapat yang sunnah. Misalnya secara adat tadi hukumnya haram. Ketika dijelang mengucapkan aku sedang berpuasa, ini ada hadisnya, ini hukumnya sunnah, berbuat ihsan kepada keluarga, kerabat, tetangga, orang lemah dan memperbanyak sedekah dan lain-lain. Masih banyak sunnah-sunnah nanti bisa dicari sendiri. Ini. Kemudian hukum mengqadha puasa. Nah, ini agak penting yang perlu perhatian lebih lebih fokus. Ini hukum mengqadha puasa. Yang pertama adalah orang kafir. Orang kafir apabila masuk Islam tidak wajib mengqadha menurut ijma. Ya, orang kafir apabila masuk Islam tidak wajib mengqadha. Ini ijma, sepakat ulama. Orang murtad apabila kembali beragama Islam wajib mengqadha. Ya, wajib mengqadha. Dia murtadnya tadi berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, diqadha semuanya, salat dan puasanya. Anak kecil setelah balik tidak wajib mengqadha. Ketika kecil belum puasa, berarti ini yang belum balik. Kemudian orang gila setelah sadar, suaranya agak apa nih? Baterainya baru. Orang gila setelah sadar tidak wajib mengqadha. Ya, orang gila setelah sadar tidak wajib mengqadha. Sama saja apakah sadarnya di pertengahan Ramadan atau setelahnya. Nah, jadi sadarnya itu apakah nanti tengah-tengah Ramadan atau setelah Ramadan selesai, itu tidak wajib mengqadha. Tapi ada pendapat yang lain, Abu Hanifah dan Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan bahwa orang gila itu kalau dia sadarnya di pertengahan Ramadan, misalnya dia puasa 30 hari gitu. Di 15 hari pertama dia gila. Kemudian hari ke-16 dia sadar. Menurut Abu Hanifah dan Ats-Tsauri di sini wajib mengqadha. Tapi jumhur ulama itu mau di pertengahan atau di akhir Ramadan sadarnya, itu tidak wajib mengqadha. Orang pingsan setelah sadar wajib mengqadha. Namun tidak wajib mengqadha salat. Orang pingsan ini wajib mengqadha puasa, tapi tidak wajib mengqadha salat seperti orang yang haid dan nifas. Ini wajib mengqadha puasa tapi tidak wajib mengqadha salat. Kunna nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i as-salat. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kita diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Orang kafir, anak kecil, orang gila yang di atas kita sebutkan tadi, yang kita sebutkan di atas tadi, disunnahkan untuk menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa hingga waktu berbuka. Artinya gini, orang kafir yang masuk Islam di pertengahan Ramadan, di siang hari Ramadan. Orang murtad kembali Islam di siang hari Ramadan. Anak kecil balik di siang hari Ramadan. Ibu-ibu yang haid, bapak yang haid, suci di tengah hari Ramadan. Nifas berhenti di tengah-tengah Ramadan. Maka dia disunnahkan. Disunnahkan untuk menahan tidak makan, minum dan yang lain sampai waktu berbuka. Ini disunnahkan. Ini ada pahalanya berarti. Dia seperti puasa tapi tidak dianggap puasa. Ya, karena dia sadarnya di tengah hari. Meskipun di pagi hari dia belum makan. Meskipun di pagi hari belum makan. Anak kecil misalnya, ya, dia mimpi basah. Balik di siang hari itu. Ya, meskipun dari pagi belum makan, ini puasanya tidak dianggap, tapi dia disunnahkan menahan sampai sore. Seperti haid, nifas, orang gila, murtad, kafir yang masuk Islam, nah itu semuanya disunnahkan. Ya, tidak wajib. Tidak wajib tapi disunnahkan. Puasa, sekarang puasa orang-orang yang mendapatkan udzur. Ini gimana puasanya? Yang pertama adalah ini. Ya, lebih fokus ini mbak-mbak yang di belakang. Wanita yang mengalami haid dan nifas ini haram melakukan puasa ini berdasarkan ijma, kesepakatan. Ketika suci di tengah hari bulan Ramadan disunahkan untuk menahan sampai sore. Disunahkan nih. Lebih baiknya menahan karena ada ulama yang mengatakan wajib. Abu Hanifah, Al-Auza'i dan Ats-Tsauri mengatakan wajib menahan sampai sore. Maka ya lebih baiknya, lebih amannya itu ditahan. Wah, aku kan raposo. Aku kan memang enggak boleh puasa hari ini. Maka terus makan aja. Ya boleh saja makan tapi disunahkan dia tidak makan sampai sore. Orang tua renta, gimana puasanya ini? Orang tua renta dan orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Sakit tapi sudah menaun, tidak diharapkan kesembuhan, sakit terus pokoknya. Maka tidak wajib berpuasa menurut ijma. Tapi kalau tetap berpuasa, puasanya sah. Terus gimana? Ya, bayar fidyah. Bayar fidyah. Sudah saya mikir kosong. Ini kalau sakitnya menaun, tapi kalau sakitnya enggak menaun, tidak sakit, sakit yang masih ada harapan sembuh, maka tidak boleh dia bayar fidyah. Harus menunggu sampai sembuh karena masih ada harapan sembuh. Bisa tahu dari mana ya? Tanya Pak dokter, dokter yang soleh yang tahu Islam. Kalau tidak berpuasa, maka ini wajib fidyah. Ini pendapat jumhur. Jadi kalau ini orang tua tadi dan orang yang sakit menaun, itu kalau tidak berpuasa tadi wajib membayar fidyah. Ini pendapat jumhur. Gimana fidyahnya? Nah, ini perlu agak perhatian yang lebih. Fidyah itu, ini saya sebutkan di perbedaan ulama. Gampangnya fidyah ya kasih makan satu orang miskin kan setiap harinya satu mud. Maka dalam madzhab Syafi'i satu mud itu kalau dikonversi ke gram itu 600 sekitar, ya, sekitar 600 gram. Ini menurut madzhab Syafi'i. Jadi nih kita ini melanggar tidak puasa sakit, ya, maka sakit menaun tadi ya, bukan kita yang sakit, orang yang sakit menaun dan orang yang tua renta, bapak ibu kita ini tidak puasa, maka fidyahnya satu mud apa? Di sini biasa makan beras ya beras. Satu mud 600 gram kok sedikit banget? Ya itu batasan minimalnya. Ini dalam madzhab Syafi'i 600 gram saja. Kemudian kalau di madzhabnya Abu Hanifah itu satu sok korma. Satu sok korma itu 4 mud. 4 kalinya. Di madzhabnya Abu Hanifah atau setengah sok kalau gandum setengah saja. Setengah sok berarti 2 mud. Kalau kita mau pakai pendapat Abu Hanifah yang di sini beras itu 2 mud. Nih, berarti berapa? 1200 gram. Sekilo 2 on. Ya, oke. Kemudian menurut Imam Ahmad itu 1 mud gandum. Kalau gandum itu 1 mud, kalau korma itu 2 mud, kalau syair atau jelai atau korma itu 2 mud. Ini pendapat para ulama. Ya, kalau kita gampangnya sekarang bayar fidyah ya pokoknya satu. Terus apakah harus mentah? Tidak harus. Jadi bayar fidyah itu bisa panggil, kalau 30 hari panggil 30 orang miskin makan barang-barang ya boleh. Atau kasih mentah boleh juga. Satu orang boleh atau berapa orang boleh, bebas. Dan mengeluarkannya itu diusahakan sudah terbit fajar di hari itu, jangan sebelumnya atau di akhir bulan saja sekalian. Jangan sebelum harinya. Belum puasa sudah bayar fidyah. Itu. Ada mengatakan boleh ketika masuk malam. Ya sudah gini, ini kan sudah masuk hari. Di tanggalan Hijriah kan ini sudah hari. Sudah masuk hari kan. Tapi ya lebih amannya sudah terbit fajar, sudah puasa atau bahkan diakhirkan itu lebih selamat. Kemudian kalau pendapat Imam Malik itu boleh berbuka tapi tidak wajib bayar fidyah. Ini orang sakit toh. Orang sakit menaun ya sudah usah puasa. Juga tidak wajib fidyah. Ini Imam Malik. Orang sakit yang tidak mampu berpuasa tapi bukan penyakit menahun, ini boleh berbuka namun tidak boleh membayar fidyah. Ini wajib mengqadha. Jadi enggak boleh kalau sakit ada kemungkinan sembuh maka enggak boleh dia bayar fidyah. Masih ada kemungkinan sembuh maka dia wajib mengqadha besok. Sakit ringan tidak boleh berbuka, jelas. Sakit di pertengahan puasa membolehkan seseorang untuk berbuka. Ini misalnya dia puasa tengah hari sakit. Maka boleh berbuka meskipun dia awalnya niat puasa. Kemudian orang pekerja keras, ya, orang pekerja keras gimana nih? Ya, tidak boleh langsung berbuka. Orang yang kerja keras tidak boleh langsung berbuka. Kok niat rasa poso bae. Ya. Orang yang kerja keras di sini ia wajib meniatkan diri untuk berpuasa di awal itu. Baru ketika mendapatkan beban yang berat di tengah-tengah puasa karena kerjanya berat, maka dia baru boleh berbuka. Seperti orang yang tadi, dia kalau nggak makan dia akan sakit. Kalau nggak makan dia akan mati tadi. Tapi di awal dia harus niat dulu. Dia niat berpuasa dan sahur. Ini orang yang bekerja keras. Kemudian orang yang bersafar, kalau puasanya membahayakan, lebih baik berbuka. Kalau puasanya itu membahayakan, maka lebih baik berbuka. Namun jika tidak membahayakan, lebih baik berpuasa. Lebih baik berpuasa. Kenapa lebih baik berpuasa? Ada tiga alasan. Yang pertama, Nabi lebih sering berpuasa ketika safar. Yang pertama. Yang kedua, mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Dan ketiga, terlepas dari tanggungan, dia sudah ada baro'ah dari zimmah berpuasa, tanggungan puasa sudah selesai. Ini tiga alasan kenapa kita lebih baik berpuasa ketika bersafar. Kemudian bagi wanita hamil dan menyusui, ini ada hukum yang berbeda. Hamil dan menyusui ini kita lihat dulu. Jika dia khawatir terhadap dirinya sendiri, wah kalau puasa nanti sakit, kalau puasa aku nanti lemas dan yang lain, maka boleh berbuka dan wajib mengkodok saja. Wajib mengkodok saja. Tapi kalau dia khawatirnya, kalau jika mengkhawatirkan dirinya dan anaknya, ada dirinya dan anaknya, maka hukumnya sama seperti di atas. Jika mengkhawatirkan anaknya saja, maka dia hukumnya wajib mengkodok dan membayar fidyah. Wajib mengkodok dan membayar fidyah. Ini dalam madzhab Syafi'i. Jadi kalau mengkhawatirkan anaknya wajib mengqadha dan membayar fidyah. Kalau Abu Hanifah itu yang qadha saja. Jadi kalau Abu Hanifah qadha saja, tidak perlu bayar fidyah. Kalau Imam Malik dirinci, wa idza hamil qadha saja, nyusui mengqadha dan bayar fidyah. Nanti diulang lagi. Ini kita bacakan. Sudah ada di situ. Kalau waktunya masih ada waktu tadi. Masih sedikit cepatkan. Tata cara mengqadha puasa Ramadan dan dampak dari menundanya. Nah, kita lihat sekarang orang yang mengqadha puasa Ramadan ini gimana caranya mengqadha? Terus kalau ditunda gimana mengqadhanya? Yang pertama adalah orang yang tidak berpuasa tanpa ada uzur. Ini enggak puasa tapi enggak ada uzur dia, enggak sakit, enggak safar, enggak apa dia buka itu maka. Maka wajib mengqadha puasanya dengan segera. Setelah Ramadan selesai itu ba'da itu sesuai itu langsung karena dia meninggalkan tanpa ada uzur. Ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Tapi kalau dia tidak berpuasanya karena uzur, maka dia wajib mengqadhanya. Tapi tidak harus segera. Boleh sepanjang tahun sampai Ramadan berikutnya. Seperti Bunda Aisyah radhiyallahu anha itu di bulan Syaban itu baru cepat-cepat melunasi utang yang kemarin. Kemudian orang yang mengakhirkan qadha gimana? Dia itu sudah satu tahun berjalan tapi ternyata belum bisa. Ini kayak ibu hamil dan menyusui. Kalau di kalangan ikhwan kadang-kadang ini tahun ini hamil, tahun depan menyusui, tahun depan lagi hamil, tahun depan lagi menyusui, depannya lagi hamil, depannya lagi menyusui. Wah, ini berat ini. Ibu gitu gimana itu, wah. Ya, atau karena yang lain. Yang pertama kalau dengan uzur. Uzur kayak ibu tadi, hamil menyusui, hamil menyusui, hamil menyusui, aku rasanya keposok, tidak sempat berpuasa. Maka dia boleh tidak berpuasa. Atau apa namanya? Boleh dia mengakhirkan itu boleh. Boleh mengakhirkan qadhanya. Besok tumpuk-tumpuk utangnya. Dan tidak wajib membayar fidyah. Tidak ada fidyah. Kemudian kalau tanpa uzur, ini tanpa uzur, sebenarnya dia bisa mengqadha puasa. Ya, tapi dia enggak mengqadha sampai datang Ramadan. Orang seperti itu maka dia dosa. Yang pertama dia dosa. Yang kedua wajib mengqadha setelah Ramadan yang kedua. Dia wajib tetap wajib mengqadha. Dan yang ketiga wajib membayar fidyah. Ya fidyah kayak tadi. Loh, kalau misalnya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dia mundurnya sampai 5 tahun. Ya dikali-kali 5 saja. Ya, fidyahnya itu. Kalau dia meninggalkan di Ramadan pertama 5 puasa. Di tahun kedua dia belum mengqadha, tahun ketiga belum mengqadha, tahun keempat belum, tahun kelima belum mengqadha, maka dia kalikan 5. Fidyahnya itu 5 hari, ya 5 mud atau 5 hari dikalikan dengan 5 tahun. Berarti berapa? 20 5. Fidyahnya itu dihitung setiap tahun dikalikan lagi, tambah fidyah lagi gitu cara menghitungnya. Karena dia ini bisa mengqadha tapi tidak mengqadha. Kemudian orang yang meninggal sebelum mengqadha puasanya. Kita lihat dulu. Orang meninggal tapi belum sempat mengqadha puasanya. Dia punya tanggungan puasa. Yang pertama adalah orang yang seperti itu tapi dia ada kesempatan. Misalnya dia itu dulu udah puasa di bulan Ramadan. Nih. Kemudian setelah itu dia sehat 2 bulan. Setelah itu mati, belum sempat mengqadha. Maka orang seperti itu diambilkan dari harta peninggalannya untuk bayar fidyah. Atau dipuasakan oleh walinya. Boleh dengan dua cara itu. Sama man hu waliyuhu. Dipuasakan anaknya atau siapalah keluarganya. Atau dia dibayarkan fidyahnya. Dalam hadis itu, kalau ibumu punya utang, apakah kamu akan melunasi utang itu? Ya, kalau puasa juga dilunasi. Atau bisa dengan bayar fidyah. Kemudian tidak ada kesempatan. Orang yang melakukan itu tapi tidak ada kesempatan. Misalnya dia sakit bulan Ramadan tidak puasa. Kemudian setelah itu langsung mati. Atau sakit terus panjang Ramadan tidak puasa penuh. Setelah itu sakit terus 2 bulan setelah itu meninggal. Ini tidak ada kesempatan untuk mengganti. Maka tidak ada tanggungan apa-apa. Tidak ada tanggungan apa-apa. Tidak wajib mengqadha. Tidak wajib fidyah. Paham ya? Loh, sudah habis. Nah, berarti sudah selesai. Sampai di sini. Ya, ini ini tidak, ya mungkin ada banyak hal yang kita sampaikan, tapi semoga yang kita sampaikan ini bisa menambah ilmu sebagai bekal untuk kita semuanya. Monggo kalau ada tanya jawab silakan, yang bisa dijawab akan kita jawab, yang nggak bisa nanti bisa ditanyakan kepada yang lebih alim.